jujur bicara, hanyalah kamu selama ini yang mau mengerti. Walau mungkin sering aku tergoda untuk berbagi hati miliki yang lain. Mana mungkin ku miliki hati yang kedua. Aku hanya punya satu rongga dada. Mana mungkin diriku menduakan cintamu. Hanya satu cinta dalam satu hati yang bisa ku jaga. Jaga.